Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina, man yadihillah fala mudhillalah, wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah, wa khairul hadith hadith muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, shalawat dan salam buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan berbagai tuduhan dan penamaan para ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, para penyembah hawa nafsu dan para pengikut tokoh-tokoh ahlul bid'ah, memberikan gelar dan nama-nama kepada ahlus sunnah untuk membuat orang lari dari mengikuti paham ahlus sunnah jemaah, sekaligus ingin menjatuhkan tokoh-tokoh ulama al-sunnah jemaah di hadapan para awamun nas, orang-orang yang tidak berilmu. Telah kita jelaskan berapa sebutan ahlul bid'ah terhadap ahlus sunnah. Pertama, mereka menuduh ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Yang kedua, mereka menuduh ahlus sunnah mujibira. Ini adalah tuduhan, kalau musyabiha adalah tuduhan daripada ahlul kalam. Secara keseluruhan dari ahlul kalam menuduh orang-orang mengimani sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Asy'ariyah termasuk yang dituduh oleh Mu'tazilah sebagai musyabiha. Kemudian Jahmiyah pun menuduh Mu'tazilah sebagai musyabiha. Kenapa? Mu'tazilah dituduh menurut Jahmiyah, orang yang musyabihah itu adalah Mu'tazilah, Qullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Setiap orang yang mengimani Allah memiliki nama atau memiliki sifat, itu oleh ahlul jamiah apakah menetapkan sebagian sifat saja seperti madhabnya orang Asy'ariyah, menetapkan sebagian sifat dan mentakwil sifat-sifat yang lainnya, dan juga madhab Maturidiyah atau Qullabiyah. Itu dituduh oleh jamiah semua adalah musyabihah. Kemudian orang Mu'tazilah, musyabihah menurut mereka adalah setiap orang mempercayai sifat-sifat Allah. Karena Mu'tazilah tidak mempercayai Allah itu milik sifat, dengan alasan sama, baik alasan Asy'ariyah untuk mengingkari, mentakwil sifat-sifat Allah seperti nuzul, istiwa dan ulu, sifat-sifat yang lainnya, sama alasannya, yaitu masalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula orang Asy'ariyah menuduh ahlus sunnah wal jamaah karena mereka mengimani Allah SWT maha tinggi atas segala makhluknya, bersifat ulu, kemudian juga meyakini Allah itu beristiwa di atas arasy, Allah memiliki sifat-sifat lainnya seperti nuzul, sifatul yad, al-ain dan lain sebagainya, itu mereka tuduh sebagai musyabihah. Ini kemudian tuduhan yang kedua adalah mujibirah. Ya, ini tuduhan dari kelompok Qadariyah. Ya, yang menuduh bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpandangan mujbirah, maksudnya meyakini bahwa makhluk itu tidak memiliki pilihan dan masyiah, ikhtiar dan seterusnya. Sedangkan musyabihah kalau menuduh ahlu sunnah adalah orang menyifatkan Allah dengan makhluk. Adapun ahlu sunnah dalam menetapkan segala sifat Allah SWT, tidak satupun dari kalimat-kalimat ulama ahlu sunnah jamaah, ya, sebenarnya yang telah kita jelaskan sebelumnya, penjelasan dari Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Abu Hatim Ar-Razi, kemudian juga para ulama-ulama lainnya, ya, menjelaskan Al-Auza'i dan para tokoh-tokoh ulama tabi'in yang lainnya, ya, musyabbiha itu adalah orang mengatakan al-yadu kayadin wassamu kasam'in, orang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk atau pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, itu yang musyabbiha. Tapi kalau kita meyakini Allah mendengar, itu bukan musyabihah, karena sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Nah, kemudian mujibirah, orang ahlus sunnah meyakini bahwa Allah telah mentakdirkan segala perbuatan makhluk ini. Ya, kapan tidurnya, kapan makannya, berjalannya, semua sudah ditakdirkan Allah SWT. Tapi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu adalah makhluk. Yang tidur Allah atau makhluk? Makhluk. Tetapi perbuatan itu Allah ciptakan pada makhluk, Allah takdirkan pada makhluk. Kalau orang mujibirah, orang jabariyah memahami, makhluk itu tidak punya pilihan, tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak. Dia bagaikan bulu ayam yang diterbangkan angin. Itu kalau mujibirah menafikan masyiah dan irada bagi makhluk. Itu menurut ahlus sunnah jamaah. Dan ahlus sunnah jamaah bukan menafikan masyiah, tapi masyiatul makhluk tahta masyiatul khaliq, tetap di bawah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala semua perbuatan makhluk ini. Kemudian tuduhan yang lain telah kita jelaskan juga, nuksaniyah atau mukhalifah atau syukkakun. Ini tuduhan dari kelompok orang murjiah, terutama dari kelompok turidi yang berpaham murjiatul fuqaha. Itu menuduh bila kita meyakini iman itu bisa berkurang dan bertambah, karena ahlus sunnah meyakini amal bagian daripada iman. Sedangkan orang-orang murjiatul fuqaha, mereka tidak meyakini iman itu bagian, amal itu bagian dari iman. Maka ketika mereka ingin menolak madzhab ahlus sunnah jamaah, mereka mengatakan bahwa madzhab ahlus sunnah jamaah itu nuksaniyah, meyakini iman itu berkurang. Sedangkan atau syukkakun, atau syukkakun adalah orang yang ragu dalam imannya. Sedang kita telah jelaskan istisna dalam iman dan berkurangnya iman itu banyak sekali dalil-dalil tentang pertambahan berkurangnya iman. Adapun istisna fil iman dijelaskan para ahlus sunnah wal jamaah. Jika syak fi usulil iman, syak dalam dasar pokok iman tentang i'tiqad wal qaul, maka itu adalah suatu yang membawa kepada kekufuran. Adapun istisna fil amal, mengistisnakan amal karena apakah engkau beriman? Apakah engkau orang beriman? Kalau dijawab, saya orang beriman insyaAllah, maksudnya adalah orang beriman di sisi Allah yang amal-amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu istisna di situ fil amal, bukan yang keyakinan yang di hati. Karena ada lagi nanti kelompok Al-Azariqah, itu mereka istisna dalam segala hal. Untuk perkara yang nyata pun, yang telah terjadi pun istisna. Ini juga tidak boleh. Ya, kamu manusia enggak? Manusia insyaallah. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi, kamu laki-laki enggak? Kamu, saya laki-laki insyaallah. Bukan istisna dalam perkara-perkara yang terjadi. Kemudian istisna yang lain adalah istisna litabarruk. Karena istisna fi amri yakini pun ada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tadkhuluna masjidal haram aminina mukhalikin insyaallah." La tadkhuluna masjidal haram insyaallah mukhalikin wa muqassirin. Insyaallah la tadkhuluna, padahal ditakid di awalnya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW berziarah kubur mengatakan kepada orang kubur, "Wa nahnu lahiquna bikum insyaallah." Kami juga akan mengikuti kalian insyaallah. Maka kematian itu satu yang diragukan? Tidak. Tetapi semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alasan ahlus sunnah lagi dalam istisna adalah tidak mentazkiyatun nafs. Kalau kita mengatakan saya orang beriman, seakan-akan kita sudah mengatakan orang yang telah sempurna imannya dan orang yang sudah pasti masuk surga. Jadi itu alasan ahlus sunnah jemaah. Baik. Tuduhan yang keempat tadi itu nuksaniyah, mukhalifah, syukkak sudah. Kemudian yang keenam ada nasibah. Nasibah itu adalah tuduhan dari orang-orang Syiah Rafidah dan Syiah secara umum. Nasibah yang dimaksud oleh mereka adalah orang yang memusuhi keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah Jamaah tidak memusuhi. Mereka mencintai keluarga Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi SAW. Tetapi mereka tidak sebenarnya keyakinan orang Syiah Rafidah yang bagi mereka bila mencintai sahabat Nabi berarti tidak mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi harusnya memusuhi para sahabat Nabi. Nah, ini menurut keyakinan mereka. Baik. Jadi nasibah al-munasibati al-mu'adah. Jadi itu artinya memusuhi. Jadi nasibah penamaan lakab yang diberikan oleh orang Syiah yang dituduhkan kepada Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Yaitu mereka berikan lakab ini, gelar ini bagi siapa yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar dan Utsman di atas Ali dalam khilafah. Sebenarnya ditanya sebagian ulama Syiah tentang siapakah nasib, ya, orang-orang yang nasibah. Kemudian hal yahtaju fi imtihani ila akthar min taqdimihi al-jibti wa tawud. Kata ulama menjawab, apakah butuh lagi kepada dalil untuk menjelaskan, menjawab pertanyaan ini? Cukup ciri orang nasibah itu adalah yaitu mendahulukan jibtu, mereka menamakan Abu Bakar al-jibt wa tawud itu adalah Umar, ya, dan mengakui kekhalifahan keduanya. Itu bagi mereka adalah orang nasibah. Man kana ala hadha fa nasibun, kata ulama Syiah, barang siapa meyakini, ya, bahwa mendahulukan Abu Bakar dan Umar yang Ali radhiyallahu anhu dan mengakui kekhalifahan keduanya, maka itu adalah orang yang berfaham nasibah menurut orang Syiah Rafidah. Baik. Kemudian, ya, hal ini banyak terdapat dalam kitab-kitab ulama Syiah yang menamakan Ahlus Sunnah Jamaah dengan nasibah. Sedangkan nasibah menurut Ahlus Sunnah Jamaah adalah kelompok-kelompok musuhi Ahlul Bait. Ya, baik orang Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib ataupun orang-orang yang terlalu fanatik dengan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, berkata Imam Abdul Qadir Jailani, wa tasammiha Rafidah nasibah. Orang-orang Rafidah menamakan Ahlus Sunnah itu sebagai orang nasibah. Liqauliha bi ikhtiyari imam wa nasbihi bil aqdi, ya, karena orang Ahlus Sunnah meyakini pemilihan khalifah itu dengan pilihan para sahabat Nabi SAW dan diangkat dengan al aqdu, dengan wal bil aqdi, yaitu penunjukan Abu Bakar terhadap Umar. Wa rafidah la taradalika wa inna ma tadhhabu ila anna al imma qad nussa alaihim. Sedangkan Rafidah meyakini khalifah itu sudah tidak perlu dipilih karena dia sudah ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW dalam waktu hidupnya. Maka menurut mereka yang menjadi khalifah secara Rasulullah SAW ditunjuk langsung di masa hidup Rasulullah SAW secara nas adalah Ali menurut mereka. Jadi ketika yang menjadi khalifah Abu Bakar dengan atas pilihan para sahabat, menurut mereka semua mereka adalah telah melanggar wasiat Nabi menurut mereka. Ya, sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki wasiat. Kalau seandainya dia punya wasiat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah untuk menjadi khalifah, tentu saat ada diskusi para sahabat, baik pemilihan Abu Bakar Siddiq atau penunjukan Umar, yang lebih lagi saat pemilihan Utsman. Saat pemilihan Utsman, ya, 6 orang sahabat yang tersisa itu bermusyawarah. Nah, Abdurrahman bin Auf menjelaskan, ya, berdiskusi dengan para sahabat-sahabat yang lain, akhirnya tersisa adalah yang masing-masing memundurkan diri, tinggal hanya Utsman dan Ali. Kalau seandainya Ali punya wasiat, tentu dia akan katakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya wasiat, sebetulnya saya sudah lama semenjak meninggal Rasulullah sudah ditunjuk umumnya, sebelum meninggal saya setuju jadi khalifah. Dan bahkan Ali sendiri pernah ditanya, sebenarnya riwayat Abu Taubah menyatakan karena banyaknya desus-desus di tengah orang-orang Syiah bahwa mereka mengatakan Ali itu telah mendapat wasiat langsung Rasulullah menjadi khalifah, akhirnya ditanya, di dalam sarung pedangnya Ali itu apa? Mafiha, kata Ali, fikakul asir wal aql. Di dalam ini adalah ketentuan tentang penebusan tawanan perang dan juga tentang dia orang yang bunuh orang lain. Itu ada dalam pedangnya. Ya, tambahkan ditanya, hal khusakum rabiyukum ana Rasulullah SAW bisyai'in, apakah Rasulullah SAW memberikan kekhususan kepada kalian dengan sesuatu yang tidak tahu oleh manusia lain? Apa kata Ali bin Thalib? La, tidak ada, kecuali hanya pemahaman yang Allah berikan kepada seorang tentang Al-Quran Al-Karim. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri ketika di Kufa, banyak orang mengatakan dari orang-orang yang fanatik kepada Ali bin Thalib bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib berpidato di mimbar Kufa menjelaskan, man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatuhu jaddal muftari. Siapa yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia hukuman sebagai seorang pembohong. Itu, ya. Nah, ini tuduhan orang Syiah Rafidah kepada Ahlus Sunnah Jamaah. Taib. Kemudian itu panggilan orang Syiah, penyebutan orang Syiah dalam buku-buku Rafidah terhadap Al-Sunnah disebut dengan madhab Nasibi. Dan mereka di dalam doktrin pengikut-pengikutnya adalah itu juga menyebut Ahlus Sunnah sebagai lawan mereka adalah sebagai nasib. Kalau orang-orang jangan kalian hati-hati dengan nasibah. Jadi hati-hati dengan mazhab musyabihah. Jadi kalau diberikan doktrin seperti itu, tentu orang akan menjaga jarak dan menjaga diri dari pemahaman Ahlus Sunnah Jamaah. Karena yang mereka masuk musyabihah, mujbirah, ya, atau nasibah dan seterusnya nuksaniyah adalah Ahlus Sunnah Jamaah. Maka mereka akan menjelek-jelekkan mazhab Ahlus Sunnah Jamaah yang itu semuanya adalah dusta dan kebohongan. Baik. Itu tentang nasibah. Kemudian ya, di antara nama lain yang mereka sebut untuk Ahlus Sunnah Jamaah, orang Syiah Rafidhah juga ada sebut al-ama wal jumhur. Al-ama itu khilaf wa khasa. Gelar ini juga menjiniri orang Syiah Rafidhah menamakan ini Ahlus Sunnah dengan gelar al-ama wal jumhur. Maka mereka melihat menyebut nama diri adalah mazhab mereka al-khasa. Al-khasa al-mu'minin. Dan mereka menganggap Ahlus Sunnah sebagai orang amah. La khalaqa lahum baluhum indahum kuffar wa najis. Bagi orang Syiah, orang Ahlus Sunnah itu tidak ada nilainya, bahkan mereka anggap sebagai orang kafir dan najis. Itu kalau baca dalam kitab Usul Kafi, banyak sekali riwayat-riwayat sana yang mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah najis, ya. La tahilu zaba'ihum, dan tidak halal makan sembelian mereka. Wa tustabahu dima'uhum wa amwalahum, bahkan mereka menghalalkan darah Ahlus Sunnah dan harta Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Ini sebut dalam kitab Al-Khumaini Tahrirul Wasilah. Ini banyak sekali halamannya di sini, halaman jilid 1, halaman 118, jilid 2, 146 dan seterusnya. Kalau ada orang mengatakan ya, Ahlus Sunnah suka mengkafirkan, sebetulnya yang paling mengkafirkan itu ada dan lebih berbahaya dari mazhab Khawarij. Khawarij memang mengkafirkan para sahabat, mereka mengaku dosa besar. Tetapi orang Syiah Rafidhah mengkafirkan semua para sahabat yang, terutama sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan semua bukan Syiah menurut mereka adalah kafir. Karena tidak meyakini imam yang 12 atau tidak percaya dengan adanya wasiat bagi Ali bin Abi Thalib. Baik. Ini berapa ungkapan mereka seperti Al-Khunsari dalam kitabnya Raudatul Jannat ya Ansabil Ma'alim Ulama anu qala fi tarimati Abi Nu'aim. Abu Nu'aim seorang ulama Ahlussunnah Jamaah yang dia menyebutkan Abu Nu'aim itu apa? Al-Hafidz Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani Amiyun. Maksudnya Amiyun itu apa? Bukan dari golongan Syiah tapi dari golongan Ahlussun sebut istilahnya Amiyun. Amiyun itu dia menerima. Nah, itu istilah mereka gunakan untuk ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Kemudian mereka maksud dengan ami adalah wa minal amah anu min ahli ahli sunnah. Itu mereka tuduh. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Ghifari dalam Sahibut Ta'liqat ala Kitab Al-Kafi Likulaini di sana yasifu man qadaha fi kitab al-kafi bi mu'allifihi aw mu'allifihi bi annahu min al-ama, di mana dia tuduh orang yang mengkritik ya menyalahkan kitab al-kafi itu adalah orang-orang ama, maksudnya adalah orang ahlus sunnah ya. Kemudian ini bukan hanya sekedar mazhab mutaqaddimin daripada ulama-ulama Rafidhah, tetapi juga sampai pada masa sekarang ini ya. Di antaranya di sini adalah Imamum Khomeini, Khomeini yang masyhur ya. Ya, Khomeini berkata dalam pembagian taqiyah. Membagi taqiyah itu wa minha at-taqsim bihasbil muttaqa minhu. Jadi ada pembagian sesuai orang yang kita berlaku taqiyah padanya. Fatara tanta kaunu taqiyya minal kuffar wa ghairi mutaqidina bil islam. Kadang-kadang bertaqiyya dari orang kafir dan orang tidak beragama Islam. Sa'un kanu min qabil salatin aw ra'iyah. Baik dia itu penguasa pun rakyat. Wa ukhra takunu min salatin amah. Maksudnya salatin amah itu maksudnya. Dan kadang-kadang kita bertaqiyya dari penguasa-penguasa amah wa umara'ihim. Ma'amah itu maksudnya apa? Penguasa-penguasa ahlu sunnah dan para pemimpin mereka. Yang ketiga, menurut Khomeini, kitab bertakiyah itu adalah min fuqahaihim wa qudhatihim. Jadi ahli-ahli fikih, ahli sunnah dan para qadi-qadi ahli sunnah. Jadi tadi katanya dia membagi di mana saja tempat-tempat orang Syiah bertakiyah, ya, di antaranya tadi orang kafir yang tidak menganut Islam, baik dari penguasa mereka ataupun dari rakyat biasa. Dan yang lain kata dia adalah dari penguasa-penguasa amah, maksudnya penguasa ahli sunnah jamaah, wa umara'ihim, tokoh-tokoh pemimpin mereka, wa salisatan. Dan ketiga adalah dari para ulama-ulama ahli sunnah, wa qudatihim, ya amah mereka sebut. Yang keempat adalah awamihim, yang keempat juga bertakiyah dari orang-orang awam amah itu. Yang kelima adalah min salati syi'ah au awamihim ila ghairi dzalika, bahkan dari penguasa-penguasa syi'ah dan orang awamnya. Kemudian, ya, ini ungkapan para tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Fa'atlaqa laqab al-amah wa arbihi ahlu sunnah. Dia sebut istilah amah untuk menyebut ahlu sunnah jamaah. Kemudian bahkan dia menganggap Abu Hanifah imam min a'immatin masyhurin, itu dianggap oleh dia amah. Ya. Di mana Khomeini menyebutkan laqab amah ala ahlu sunnah fi nusus ukhra, ya, dalam beberapa ungkapan-ungkapan yang lain. Kemudian berkata salah seorang doktor Sobal mengatakan, seandainya kita ingin mendiskusikan, ya, berdiskusi dengan orang-orang yang mengatakan tuduhan ini kepada Ahlussunnah dan bertanya kepada mereka apa alasan mereka menggunakan nama ini bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, la ayahum al-jawab, sungguh mereka tidak akan punya jawaban. Walhaqan ahli tasmiyah bihim al-saq, yang lebih layak nama ini adalah untuk mereka. Kenapa? Li'anna 'ami huwa alladhi yu'attil 'aqlahu wa yusaddiq kull ma yuqalu lahu walau kana mimma yusaddimu al-hiss. Kata beliau adalah orang yang awam, ama itu adalah orang am, itu orang yang, ya, kalau bahasa kasar kita orang yang goblok, yang bodoh, yang dungu, itu istilahnya. Ama itu dungu, ya. Ya, orang yang tidak mempergunakan akalnya dan percaya setiap apa yang dikatakan padanya walaupun hal itu membantah kenyataan hissi. Tidak sesuai dengan panca indera. Ya, orang pernyataan orang ulama Syiah akan diterima oleh orang awam-awamnya walaupun kenyataannya itu adalah berselisih dengan panca indera yang nyata dalam kenyataan. Kama tajid fi aqwalihim, sebenarnya yang kau dapatkan dalam ungkapan ulama-ulama Syiah itu allati yad'una biha al-isma li ghairi al-anbiya. Seperti mereka mengatakan bahwa selain nabi maksum, mengungkapkan maksum kepada selain nabi. Wa za'mum anna hunaka batinan li nusus wa diniyah ghairu zahir. Kemudian mereka menyebutkan bahwa ada pemahaman yang batil terhadap batin, ya, terhadap nusus-nusus yang ada. Nah, kemudian pemahaman yang batin itu kata mereka tidak diketahui kecuali oleh ulama-ulama mereka. Ini contoh-contoh yang digunakan sebutan dalam kitab-kitab mereka untuk menyebut ahlus sunnah jamaah. Adapun tuduhan jumhur, ini yang disebutkan Syekh Islam Taimiyah tentang orang Rafidhah bahwa mereka menamakan ahlus sunnah dengan jumhur. Ya, orang kebanyakan orang jumhur fil lugha ar-ramal al-kathir al-mutarakim, yaitu pasir yang numpuk. Wa jumhur kulli syai' mu'azzamuhu. Wa jumhur nas julluhum. Jumhur nas artinya orang kebanyakan. Yang dimaksud menggunakan laqab ini orang Syiah Rafidhah itu amatan nas wa hum ghairu ayan. Ini maksud mereka adalah orang-orang kebanyakan. Wa bimana ama indahum wa muradifun lahu. Jadi sama dengan perhatian istilah ama atau sinonim baginya. Wal haqqu annahu la mustanada li rafidhah fi nabzi al-sunnah bihadzal alqab. Ya. Sebenarnya tidak ada alasan landasan orang Syiah Rafidhah menyebut al-sunnah dengan gelar-gelar seperti ini. Illa ma tukinnuhu suduruhum min ghillin wa haqdin ala sabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nittaba'u bi ihsanin. Kecuali hanya ada rasa dendam, kebencian dalam diri mereka, ya, hasad, dengki terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang mencintai dan mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ungkapan mereka ini mirip dengan ungkapan orang-orang Yahudi, ya, ketika berkata laisa alaina fil ummin sabil, ya, tidak ada dosa atas kita kalau kita menyakiti, apa namanya, melecehkan, berbuat apa saja kepada orang-orang ummiyin, maksudnya selain orang Yahudi. Demikian pula orang Syiah Rafidhah, apapun dilakukan selain Syiah Rafidhah halal. Jadi oleh sebab itu wa walai qalu laisa alaihim fil amah. Jadi mereka nuduh orang-orang, mereka tidak punya dosa berbuat apa saja pada orang Ahlussunnah. Ya, walaupun menghalalkan darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, sebenarnya diucapkan oleh Khomeini, wal aqwa wa ilhaqun nasi bi ahli al-harb. Pendapat yang lebih kuat adalah menyamakan orang nasibi, siapa orang nasib tadi? Ahlussunnah dengan di ahli al-harb, adalah orang kafir yang berhak untuk diperangi. Fi ibahati maqtuni ma minhum. Dalam kehalalan, kebolehan apa yang diambil dari mereka. Wa ta'allaqa al-khums bihi. Wa tu'allaqul khums bihi, atau yang dibagi khums darinya itu halal, diambil dari orang Syiah itu semua. Bal zahir jawazu akhdhi malihi aina wujida bi ayyi wajhin kana. Ini perkataan Khomeini, bahkan yang zahirnya kata Khomeini bolehnya mengambil hartanya bagaimana cara dia pun halal dan dengan cara bagaimanapun. Baik. Ini di antara tuduhan orang Syiah kepada dan perakuan mereka dan penamaan mereka kepada Ahlussunnah. Orang-orang Nasibi menurut mereka adalah orang yang mencintai sesuai yang terdapat dalam sejarah Islam, ya, dalam kenyataan Abu Bakar, Umar, Utsman. Baik. Kemudian gelar lain ada Al-Hashawiyah, Al-Hashwiyah. Nah, ini antum dengar sekarang banyak di antara orang-orang orang Asy'ariyah, ya, yang mengaku mengikuti madhab Asy'ariyah di negeri kita juga mulai menggunakan penyebutan untuk orang Ahlussunnah dengan sebut Hashwiyah. Oh, Hashawiyah atau Hashwiyah. Ini adalah gelar yang sangat keji yang diberikan oleh orang-orang penentang Ahlussunnah. Hashwiyah maksudnya apa? Sesuatu yang tidak berguna. Antum lihat bubuk-bubuk makanan itu hasyu namanya. Jadi kalau dalam padi itu bahasa Padangnya atah, artinya apa yang tidak dipakai lagi. Jadi itu adalah hasyu namanya. Kopi itu ada sisanya, antum itu namanya hasyu istilahnya bahasa Arab. Yang tidak menganggap Ahlussunnah itu adalah orang yang goblok, bodoh, tidak ada gunanya mereka. Itu istilah hasyu. Nah, siapa saja menggunakan ini, itu hampir ahlu bidah semua menggunakan istilah ini untuk Ahlussunnah Jamaah. Ya. Jadi, hasyu itu artinya adalah orang yang buangan. Kalau dari sebenarnya, ini razailuh, artinya orang yang tidak berguna sama sekali. Tidak ada nilainya. Ya. Dalam misal arah, wal hasyu minal kalam al-fadl ladhi la yu'taman alaihi. Itu ungkapan-ungkapan yang tidak berguna. Kalau dari manusia adalah hashwatun nas adalah razalatuhum, ya, manusia yang paling tidak bernilai, tidak berguna, ya. Kemudian wa fulan min hishwati fani fulan bil kasri ay min razalihim. Jadi orang yang terhina di antara mereka. Baik, itu istilah bahasa. Adapun istilah yang digunakan oleh orang-orang al-bidah atau al-sunnah ini ada tiga makna. Yang pertama, hasyu itu adalah orang yang orang biasa, orang apa, tidak punya ilmu. Jadi manusia-manusia yang tidak berpendidikan. Nah, itu istilahnya digunakan oleh situ. Nah, ini adalah juga orang Syiah menggunakan gelar ini untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nubakhti dalam kitabnya Firaqus Syiah, ya. Dia menggunakan penyebutan Hasyiyah bagi orang yang tidak meyakini keimamah Ali. Imamah Ali maksudnya adalah Nabi SAW telah menunjuk sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, maka itu dianggap oleh dia ada al-hasyu. Maka dia katakan pamannya, falamma qutila Aliyun iltaqat firqatu allati kanat ma'ahu wal firqatu allati kanat ma'a Talha wa Zubair wa Aisyah radhiyallahu anhum fasaru firqatan wahidatan ma'a Muawiyah bin Abi Sufyan illa qalil minhum min syi'ati. Wa man qala bi imamati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umsawadul adam wa al-hashwi wa al-hashwi. Jadi mereka menyebut semua orang yang tidak mengimani imamah Syiah, apalagi imamah Syariah, mereka anggap sebagai orang hasyu. Orang-orang aqlaniyah adalah mereka al-hasyawiyah adalah hadis yang sah sahih dengan dhaif. Nah, sedangkan ahlus sunnah jamaah adalah mereka adalah orang-orang yang sebelum berdalil dengan hadis pasti memastikan tentang kesahihannya. Kemudian ketiga maknanya adalah itu yang dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kemudian ya itu diantara tuduhan yang mereka pakai dengan istilah hasyud tasawuf, maknanya menurut berbagai firqah-firqah dari kalangan ahlul hawa wal bidah dengan sifat hasywiyah. Nah, Ali sebagai imam dan khalifah setelah Rasulullah SAW secara langsung, maka dia hasywiyun. Hasywiyun artinya barang siapa menyatakan sifat Allah SWT dan meyakini Allah berkuasa atas makhluk, mengimani takdir, karena orang Mu'tazilah tidak mengimani takdir, maka mereka anggap itu hasywinas, manusia sampah, itu sebenarnya ya, manusia sampah lah, bahasa itu hasyu itu maksudnya ya, baik pala yu'tan bikalamin fil aqidah. Jadi menurut orang Mu'tazilah itu enggak perlu diambil perkataan mereka dalam akidah. Kemudian ini tuduhan dari karang ahli kalam. Demikian pula menurut orang Asy'ariyah dan Maturidiyah, setiap orang menyebutkan sifat khabariyah dan tidak mentakwilnya dan tidak memutar dari zahir nasnya, mereka sebutkan hasywiyan. Baik, ini disebutkan diantaranya yang pertama-pertama menggunakan kalimat hasywiyah ini untuk Ahlussunnah adalah Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh kelompok lain Maturidiyah dan Asy'ariyah. Yang pertama menggunakan gamenya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah dan dia adalah seorang faqih. Wa'abid, orang yang faqih dan juga ahli ibadah. Ya. Ketika disebutkan kepadanya ungkapan Ibnu Umar yang menyelisih pendapatnya dia, kalau enggak salah ini tentang hadis tentang beriman kepada takdir Allah. Apa dia katakan? Ibnu Umar dituduh oleh dia kana Ibnu Umar hasywiyan. Ibnu Umar sendiri dituduh oleh dia sebagai hasywiyah. Ya. Kemudian berkata Ibnu Imad tentang dalam biografi Amr bin Ubay ini, seorang tokoh Mu'tazilah ini, wa kana lujuratun fa in qala an Ibnu Umar, dan dia memilih orang yang sangat lancang kepada para ulama. Dia berkata tentang Ibnu Umar huwa hasywiyah. Menuduh Ibnu Umar adalah hasywiyah. Atau hasywiyah. Baik. Kemudian juga di antara yang menuduh ahlu sunnah ulama ahlu sunnah dengan hasywiyah juga adalah Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun. Ketika terjadi fitnah khilqil Qur'an di masa Imam Ahmad dan Ma'mun, itu Ma'mun menulis kepada gubernur-gubernurnya untuk menyeleksi ulama-ulama qadi-qadi, ya, apakah dia berkeyakin hasywiyah, maksudnya berkeyakin seperti yang diyakini oleh ahlu sunnah jamaah. Itu Imam Ahmad saat itu yang menghadapi fitnah tersebut lebih berat. Maka dia tulis kepada gubernur-gubernurnya mengenai dia sebut demikian. Ya. Dia katakan yura azam wa saud akbar min hasywir ra'iyyah. Hasywir ra'iyyah adalah rakyat-rakyat yang sampah, wa safalatil 'amah. Safalatil 'amah akan orang-orang awam yang tidak bernilai itu. Mimman la nadhara lahu wa la rawiyyah. Jadi orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak pendapat, ya. Maka ini pandangan orang-orang ahli kalam kepada ulama ahlus sunnah jamaah. Kemudian orang Mu'tazilah saling mewarisi ya celaan ahlus sunnah dengan sebutan hasywiyah dalam karang-karang mereka dan tulisan-tulisan mereka. Di antara seperti Abdul Qadi Abdul Jabbar, ya Qadi Abdul Jabbar dalam ya kitabnya, ya dalam berbagai kitabnya, dan juga seperti kitab Al-Intisar ba'da kitab Al-Intisar lil Khayyat, mereka menamakan Al-Sunnah dengan gelar ini. Ya. Dia sebut di sini ketika Abdul Jabbar menyebutkan tentang kitab dia punya, Abdul Jabbar ini Mu'tazilah, kitabnya ada namanya Syarh Usul Khamsa. Faqad zahabat hasywiyatu wan nawabitu. Ana gelar lagi an-nawabit, an-nabit. Minal Hanabilah ila hadzal Qur'an anastu minal fil maharib wal maktub fil masahif ghairu makhluq wala muhdats. Jadi dia tuduh sungguh telah berpendapat hasywiyah, nawabit, nabita, ini gelar lain. Nabita ini adalah tunas yang baru, ya, artinya pelecehan kepada ulama Ahlussunnah minal Hanabilah, dari ulama Hanabilah. Hari ini mulai juga mereka ingin menggeser istilah salafi atau iman dengan sifat-sifat Allah kepada mazhab Hanabilah. Ada berapa buku yang mulai mengatakan itu mazhabnya Hanabilah. Ya. Nah, ini digunakan oleh mereka untuk menyebut ulama-ulama Hanabilah yang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa menuduh orang mengimani Al-Qur'an itu bukan makhluk, dituduh oleh dia istilah Hasyawiyah. Baik, kemudian juga orang Syiah Rafidhah, ya, sebenarnya yang dinukil pendapatnya Nukhbati dalam hal tersebut Ahmad bin Abi Hatim sahib kitab Az-Zina, dan Asy'ariyah juga demikian mewarisi ungkapan dari Mu'tazilah tersebut untuk Ahlussunnah, ya, seperti perkataan Abu Ma'al Al-Juwayni menamakan Ahlussunnah dengan Hasywiyah wa zahabat Qaramiyah wa ba'dul Hasywiyah ila anna Allah al-Bari ta'ala Allah ta'ala an qawlihim mutahayyizun mukhtasun bi jihatin fawq. Jadi dia, karena juga ini adalah bermadzhab Asy'ari, menuduh telah pendapat Qaramiyah dan arah-arah sebagian Hasyawiyah bahwa Allah Maha Tinggi di pengkap mereka mutahayyiz, yaitu terkungkung, mukhtasum bi jihati fawq, yaitu memiliki khususan, yaitu Maha Tinggi di jihad arah atas. Maksud dengan Hasyawiyah adalah orang-orang Ahlussunnah yang mengimani Allah SWT Maha Tinggi atas seluruh makhluknya. Ya, kemudian juga hal yang sama diungkapkan oleh para ulama-ulama lain seperti ulama Asy'ari lain seperti Al-Amidi juga menyebut Ahlussunnah dengan Hasywiyah. Kemudian di antara Asy'ariyah zaman kontemporer yang muasir itu ada namanya Muhammad Zaid Al-Kautsari. Antum kalau lihat semua syubhat-syubhat yang dipakai oleh Asy'ariyah Al-Kalam di Indonesia sekarang itu sumbernya bisa dihitung imma min al-Kausari atau dari Saqaf, ya, atau berapa tokoh-tokoh dari al-Kalam lainnya, tapi kebanyakan mereka ngambil dari Kausari dan juga Saqaf, Hasan Saqaf, ya, Syiah Rafidi yang sekarang dia berpindah kepada madzhab Mu'tazilah. Saqaf ini kemudian juga salah seorang ulama Maghribi, saya lupa namanya, Rifai, ya, dan berapa orang, ya, kita mereka pakai dari situ. Jadi Al-Kausari ini itu luar biasa dia, sampai Imam Ad-Darimi pun dianggap oleh dia adalah Syuia dan seterusnya, dituduh dengan berbagai tuduhan oleh Al-Kausari ini, dan dia adalah bahasanya adalah bahasa yang sangat kasar para ulama-ulama Ahlussunnah Al-Jamaah. Al-Kausari ini dia mentakib beberapa kitab Ahlussunnah seperti Asma Sifat Karang Al-Baihaqi, kemudian juga Rad al-Ahwa wal Bid'ah lil Malati, dan juga beberapa kitab ulama yang lainnya. Baik, juga Maturidi, ya, juga menuduh Ahlussunnah Wal Jamaah dengan nama Hasywiyah, ya. Kemudian Al-Khawarij, ya. Khawarij juga menamakan Ahlussunnah orang-orang yang Hasywiyah, orang yang bodoh, orang tidak berilmu, gitulah. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Bilawah As-Sunnah ketika Imam Ahmad menjelaskan tentang apa yang Ahlul-Ahwa Al-Bidah melakukan berbagai bentuk penamaan kepada Ahlussunnah Jamaah. Wa min asma' syani'ah qabihah, di antara nama yang sangat keji, ya, kata Imam Ahmad, sammu biha Ahlussunnah, yang dinamakan Al-Bidah dengannya Ahlussunnah Jamaah, faqala. Nah, Imam Ahmad menyapa, wa amal khawarib husamuna Ahlussunnah nabitatun wahsyawiyah. Mereka menamakan Ahlussunnah nabita wahsyawiyah. Kemudian di antara yang terakhir adalah yaitu istilah nabita wa nawabit tadi yang disebutkan. Ini artinya adalah tumbuhan yang kecil. Tunas itu nabit artinya. Syawiyah tadi ya sampah, tidak berguna, ya masih kecil, ilmunya kurang, segala macam. Itu mereka gunakan untuk pelecehan kepada ulama-ulama Ahlussunnah Jawa yang disebut nabita. Nah, yang memakai gelar-gelar ini pada Ahlussunnah juga diantaranya Mu'tazilah, ya, diantara Mu'tazilah seperti Abu Huzail, ya, mereka menamakan ulama Ahlussunnah dengan nabita. Kemudian Khawarij tadi yang disebutkan Imam Ahlussunnah menamakan Ahlussunnah dengan nabitatun, artinya adalah orang yang masih belum apa namanya mentah, istilah nabita. Kemudian Husa, nah, ini juga satu gelar yang diberikan oleh ulama, oleh para tokoh Ahlul Bid'ah kepada apa namanya Ahlussunnah. ya, yaitu busa artinya sama lah artinya. Busa itu kan apa? Ini sampah-sampah yang dibawa oleh air saat hujan. Itu namanya busa. Busail sama yang mana terdapat dalam hadis Nabi SAW. Artinya itu adalah sampah-sampah yang tidak bernilai. Nah itu mereka dalam menyebutkan untuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam ungkapan-ungkapan mereka. Ya. Baik, demikian yang dapat kita jelaskan daripada gelar-gelar sebutan ahli bidah terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan lanjutkan insyaallah jumpa kita yang akan datang. Itu membahas tentang wasat Ahlussunnah, yaitu sikap bijak Ahlussunnah di antara berbagai aliran. Dan sebetulnya kitab ini membahas dua sisi. Sikap bijak umat Islam di antara ahlul adyan, di antara berbagai penganut agama. Yang kedua adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai aliran dalam yang mengaku sebagai yang apa, menisbahkan diri ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab, silakan azan. Yeah. Bagaimana pendapat Ustaz jika kita mengambil ilmu dari seorang Syekh Ustaz yang tetapi beberapa pemikirannya ada pemikiran ikhwani atau khawarij? Ya enggak boleh. Karena antum tidak akan mampu membedakan syubhat-syubhatnya, ya. Terutama syubhat-syubhatnya akan sangat mempengaruhi pemikiran antum. Karena antum tidak punya ilmu untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Oleh sebab itu, waspada dengan orang-orang yang punya pemahaman, apalagi pemahaman takfiri, ikhwani, dan khawarij. Mereka jangankan orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang berilmu saja banyak yang terfitnah dan pemikiran tersebut. Apalagi awal-awal menuntut ilmu, ya, tentu antum tidak akan memahami dalam bagaimana mengomentari, menanggapi syubhat-syubhat yang dia lakukan. Dan mereka pasti menyebarkan apa namanya pemikiran mereka kepada orang-orang murid-muridnya. Apakah itu murji'ah, dan kapan seorang jika menurut kepada pemerintah disebut sebagai murji'ah oleh khawarij? Iya, khawarij itu menuduh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai murji'ah. Sedangkan murji'ah menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mengeluarkan amal dari iman dan menyatakan pelaku dosa besar itu dah amalnya, imannya sempurna. Jadi kalau murji'ah itu mengatakan ada berapa sekte murji'ah ini, ada murji'atul khulas, ada murji'atul fuqaha. Itu dua sinf. Murji'atul khulas, murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha itu adalah sebagian fuqaha dari Kufah, pengikut Abi Hanifah, mengatakan iman itu hanya diyakini dan diucapkan saja, dan amal soleh tidak bagian dari iman. Tetapi mereka mengatakan iman itu adalah satu yang fardu, amal itu satu yang perlu. Maka oleh itu sebagian ulama menyatakan khilafnya adalah khilaf siri, tapi tidak khilaf suri sebenarnya, tidak khilaf lafzi, tapi khilaf maknawi. Karena banyak sekali sisi lain mereka ketika membahas masalah iman lebih tafsil, itu banyak sekali nanti perbedaan dengan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian itu murji'atul fuqaha. Adapun murji'ah khulas, murji'ah yang murni itu ada berapa golongan? Pertama Jahmiyah. Jahmiyah meyakini iman itu ma'rifah. Kalau orang sudah kenal ada Tuhan, ya, kenal ada Tuhan, al-ma'rifah, itu sudah mukmin. Mukmin sempurna iman, walaupun dia tidak ucapkan dengan lidahnya. Walaupun dia tidak yakin dengan hatinya, itu mukmin. Nah, ini mazhabnya dikembangkan oleh mazhab itu disebut dengan akidah. Dan kontemporer ini adalah akidah apa? Pluralisme, ya. Akidah plural. Ya, menyatakan semua agama itu benar, mengatakan semua orang itu beriman. Taib. Yang kedua, ada mazhab Asy'ariyah, itu mengatakan iman itu tasdik, cukup diyakini dengan hati saja. Walaupun tidak diungkapkan dengan lisan, menurut mereka adalah mukmin. Nah, ini juga batil, karena di antara orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ada meyakini Allah itu ada. Abu Talib bahkan meyakini agama Nabi Muhammad SAW agama yang terbaik, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat karena takut akan dihina oleh kaumnya. Nah, ini ada lagi mazhab lain namanya Karramiyah. Karramiyah ini malah menyatakan iman itu bil qaul faqat. Kalau sudah bersyahadat walaupun tidak yakin hati, menurut mereka adalah mukmin, sempurna imannya. Nah, menurut dia ini berarti orang munafik adalah mukmin. Nah, ini sisi-sisi kekeliruan dari mazhab Murji'ah asalnya. Nah, intinya orang Murji'ah mengatakan orang itu tidak beramal soleh, imannya seperti iman Jibril, bahkan seperti iman para nabi. Nah, adapun ahlu sunnah yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, baik penguasa atau orang awam, itu bukan murji'ah. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan dosa orang yang berzina, dosa orang yang melanggar hukum Allah, seperti imannya, iman seperti iman Jibril, atau imannya sempurna. Kok disebut murji'ah? Memang orang murji'ah dengan orang khawarij ada kesamaannya. Dari sisi apa? Mengatakan iman itu la yazidu wa la yanqus, iman itu satu. Menurut orang murji'ah, apabila sudah tetap iman itu ada, maka dia tidak akan hilang, sempurna. Orang khawarij, iman itu satu, jika pergi sebagiannya hilang semuanya. Jadi kalau dia melakukan sebuah maksiat, meninggalkan sebuah perintah yang wajib, kafir. itu orang Khawarij. Jadi imannya hilang semua. Jadi mereka kedua-duanya sepakat iman itu adalah satu, tidak berkurang, tidak bertambah. Tapi bedanya apa? Orang Khawarij menyatakan amal itu usul iman. Orang Murji'ah mengatakan amal tidak bagian daripada iman. Orang Ahlussunnah mengatakan amal bagian dari iman, bukan menyatakan usul iman. Kenapa? Karena di antara amal itu ada min usul iman, ada min kamal al-wajib, ada min kamal mustahab. Buang duri dari jalan, amal enggak? Kalau orang tidak buang duri di jalan, kafir enggak dia? Enggak, karena itu bukan min usulil iman. Nah, itu. Jadi ada usul iman, ada kamal wajib, ada kamal mustahab. Al-Sunnah mengatakan amal bagian dari iman, bukan menyatakan syartul iman, bukan pula mengatakan ruknul iman. Kalau orang Khawarij menyatakan amal itu min usul iman, ya, barang siapa meninggalkan amal, dia kafir. Barang siapa jatuh kepada maksiat, dosa besar, kafir. Itu bedanya madzhab Al-Sunnah dengan madzhab orang Khawarij. Kalau Al-Sunnah membagi amal itu ada yang bisa kafir meninggalkannya, seperti sebagian pendapat ulama tentang orang meninggalkan sholat gitu. Ada sebagian, dan amal dosa-dosa besar, minum khamar, berzina, membunuh orang, berjudi, tidak kafir pelakunya. Tapi imannya bukan seperti iman orang yang beramal saleh, meninggalkan maksiat. Tidak sama imannya. Nah, selama dia tidak menghalalkan maksiat-maksiat itu, maka dia tetap sebagai seorang mukmin yang berdosa, mukmin yang atau disebut sebagai muslim. Nah, itu pandangan beda antara posisi amal dari tiga mazhab ini. Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman. Maka orang yang tidak beramal sama sekali, menurut orang Murji'ah, min ahli jannah. Sedangkan orang Khawarij, amal adalah merupakan usul iman. Meninggalkan salah satu amal bisa keluar dari. Orang Ahlussunnah tidak, minal iman, bukan usul iman. Tidak menyatakan syarat, tidak menyatakan rukun. Karena di antaranya amal-amal itu terbagi-bagi. Ada yang usul, ada yang tidak usul iman. Nah, jadi kalau Ahlussunnah tidak mengkafir pelaku dosa besar, maka orang Khawarij menuduh dia sebagai orang Murji'ah. Padahal beda. Orang Murji'ah menganggap pelaku dosa besar imannya tetap sembur. Orang Ahlussunnah tidak. Dia adalah pelaku dosa besar, mu'aradun lil iqab, diancam azab Allah SWT, tetapi jika dia masuk neraka, tidak kekal neraka, karena dia tidak sampai pada tingkat kafir. Kecuali dia melakukan dosa-dosa bahwa kekufuran, syirik, berolok dengan agama, ya, berkeyakinan nifak, dan seterusnya. Ada hal-hal yang lain. Baik. Bagaimana sikap yang benar terhadap pemerintah? Sikap benar terhadap pemerintah adalah mematuhi perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama, ya, tidak mentaati perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Selesai cerita. Contoh yang sangat konkret di bagaimana praktiknya oleh Imam Ahmad, di mana makmun memaksa orang mendoktrin ulama-ulama besar, para qadhi, untuk menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ulama-ulama Al-Sunnah tidak pada memenuhi pendapat ini, ya. Cuma dalam waktu yang sama pun Imam Ahmad pun tidak memprovokasi rakyat untuk menggulingkan makmun. Ya, kemungkaran diingkari. Ya, tidak diterima, ditolak. Tetapi bukan berarti dalam waktu yang sama dijadikan sebagai langkah untuk merobohkan kekuasaan yang ada. Itu contoh yang konkret bagaimana Imam Ahmad menyikapi pemerintah yang saat itu memaksa membawa keyakinan. Bukan dia berkeyakinan saja, tapi dia mewajibkan orang berkeyakinan sesuai dengan keyakinan dia. Bahkan ada yang dibunuh ulama. Ya. Itu contoh yang ringkas dan mudah dipahami. Kalau dalam masalah maksiat, kita gak boleh taat. Tapi bukan berarti kita dalam perintah-perintah yang sesuai dengan atau tidak bertentangan ajaran agama, tidak kita taati. Sama seperti orang tua antum. Orang tua antum nyuruh antum sholat, dia gak sholat. Apakah antum katakan, untuk apa saya sholat, dia gak sholat? Hah? Sebenarnya Allah sebutkan juga wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua antum mengajak buat syirik, enggak boleh taat. Tapi dalam waktu yang sama wasaik ma fi dunya ma'rufa. Tapi tetap kamu menghormati, menghargai orang tuamu. Jadi waktu yang sama. Ya, kehormatan tetap tidak kita jatuhkan, kesalahan tetap di kritik dengan cara-cara yang tidak merusak kehormatan penguasa. Apa itu sururi? Sururi adalah pengikut Muhammad Surur. Pola pemikirannya adalah dalam tauhid uluhiyah dan asma'a sifat, mereka ahlu sunnah wal jamaah secara umum. Tapi dalam manhaj dakwah mauqif dengan hukam, itu adalah seperti ikhwani, ikhwan muslimin. Itu aja ringkasan pemahamannya. Mereka dalam pengamalan sunnah jelas, jenggot celana cingkrang. Tapi mereka menyimpang dalam mazhab menyikapi adalah menyikapi penguasa. Beda. Membolehkan demonstrasi, membolehkan menjelek-jelek penguasa, menjatuhkan kekuasaan. Jadi manhaj dalam dakwahnya, ya apalagi ulama, jadi mereka akan bagi ulama nanti, ulama-ulama yang perkara fikih diambil dari Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin. Tapi kalau ulama masalah jihad, enggak gitu. Mereka bagi ulama itu ada ulama, istilahnya ulama jihad dan ulama ini dan seterusnya. Jadi sururi itu, mereka secara asma sifat, ahlu sunnah, jauh dari syirik-syirikan, tauhid uluhiyahnya bagus, pengamalan sunnahnya baik, ya, berjenggot, celana cingkrang, tapi kekeliruan dalam manhaj mauqif minal hukam, menyikapi penguasa muslim, ini sangat berbeda nanti. Ya. Apa nasihat orang ustaz kepada orang yang berhijrah yang tidak bisa bahasa Arab dan tidak pula hadir di taklim tapi mentazir kita yang sudah belajar? Ya, ini ngawur gimana? Baru hijrah sudah main tazir, apa ini tazir ini? Ya, tidak punya ilmu. Balau, kalau baru hijrah, belajar ilmu dulu. Terutama baca, belajar membaca Al-Quran jika belum bisa. Belajar cara berwudu jika belum bisa. Belajar tata salat, salat sunat, salat wajib. Tata cara salat dipelajari. Dipelajari hal-hal yang pokok dulu. Ini baru hijrah, sudah pintar ngomong masalah riba. Sudah bisnis online. Luar biasa kajiannya. Ya, terus sudah mendebat-debat masalah tahlilan apa segala macam, cara wudu aja enggak benar. Ya. Kalau baru hijrah belajarnya dulu bagaimana dasar-dasar agama dulu dipelajari. Rukun iman dipelajari, tata cara berwudu, cara salat dipelajari, usul-usul akhlak, usul-usul muamalat. Ya, kadang sekarang ini banyak itu ngetren, buka seminar, buka ini bisnis online apa. Tapi enggak ngerti akidah yang benar. Ya. Nonsen hijrah, dia meninggalkan riba, tapi perbuatan syirik masih dilakukan, enggak ada artinya. Ya. Bukan berarti tidak dia meninggalkan riba itu tidak baik, baik. Tapi kalau dia sekedar itu tidak memperbaiki keyakinan akidahnya, sia-sia saja hijrahnya. Ya, bukan berarti kita membolehkan riba. Orang yang tidak berbuat syirik tapi berbuat riba, dia bukan dimenolehkan ya. Itu masih ada harapan jika dia diazab untuk masuk surga selesai dari dosanya diazab. Tapi kalau buat syirik kekal di neraka. Nah, pelajari dulu tauhid, mengenal apa itu syirik. Ya, ini penting ya untuk dipelajari ketika kita baru mengenal agama ini. Apa orang-orang liberal adalah orang-orang sindik dan murtadin yang telah jelas-jelas membenci Islam bahkan sunnah, bolehkah kita mereka melaknat? Baik, melaknat pelaku maksiat, ya, para ulama tidak membolehkan, juga Rasulullah SAW laknat secara muayyan, namun secara umum boleh pelaku maksiat dilaknat secara umum karena Rasulullah SAW melaknat, ya, meminum khamar, penjual khamar, ya, membawa khamar, itu laknat oleh Allah Rasulullah SAW. Tapi dalam satu kejadian, ada seorang sahabat namanya Mulaqab bin Himar, namanya Abdullah, sering minum dan mabuk, kemudian dihukum. Ada seorang sahabat melaknatnya, la'anahullah ma'aktar ma'yuktabihi. Ini semua Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia dihukum gara-gara minum khamar. Kata Rasulullah, la takunu awli syaitan la'akhikum. Jangan kamu menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena dia cinta Allah dan Rasulnya. Jadi pelaku maksiat, pelaku mubtadi' yang tidak boleh dilaknat secara muayyan. Secara umum boleh dan bukan pula dianjurkan untuk melaknat, tapi adalah dianjurkan mendoakan dekat mendapat hidayah hidayah. Sebenarnya Rasulullah SAW menyikapi orang-orang musyrikin yang begitu jahat kepada beliau, mendoakan akan mendapat hidayah. Dan juga Rasulullah SAW pernah melaknat, ya, dalam salat kunut beliau, satu kabilah yang membunuh sekian orang sahabat. Tetapi laknat-melaknat itu bukan anjuran dalam agama kita. Iblis saja, tidak ada zikir namanya laknat iblis. Tidak ada yang menjadikan ibadah laknat dalam ibadah kecuali orang Syiah Rafidhah. Bagi orang Syiah Rafidhah, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, melaknat Aisyah, itu pahalanya besar. Dalam agama kita tidak ada namanya berpahala melaknat. Ada enggak hadis atau ayat, laknatlah setan 10 kali kamu akan mendapat pahala sekian? Ya. Jadi begitu indahnya adab dalam Islam itu. Ya. Setan, iblis dilaknat perbuatannya, dan boleh perbuatannya boleh dilaknat, tetapi personal tertentu tidak boleh laknat, ya. Adapun pelaku secara umum, ya, di antara ulama membolehkan hal seperti itu secara umum saja. Tetapi tadi kembali, bukan metode cara berdakwah ataupun ada anjuran untuk melaknat para pelaku maksiat dan para pelaku bid'ah. Maka kita enggak ada disuruh melaknat orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah melaknat, bukan orang udah laknat orang Syiah Rafidhah, ada enggak anjuran ulama kita? Jadi jangan kita menjadi bodoh juga. Kita berjalan sesuai tuntunan agama kita. Begitu. Jadi orang-orang yang nampaknya memusuhi Islam, kita bantah secara ilmiah, ya, kita bongkar kesesatan kesalahannya, kemudian kita doakan agar Allah beri dia hidayah atau Allah menistirahatkan kaum muslimin dari bahayanya. Itu aja. Atau Allah mengistirahatkan muslimin dari bahayanya. Itu doa kita. Semoga Allah memberi petunjuk kepada dia atau Allah menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya. Cara Allah menyelamatkan muslimin bahaya, banyak cara. Ima dia sudah berhenti dari melakukan itu atau Allah matikan dia, tidak mesti harus mati kan menyelamatkan dari bahayanya. Ya kan? Ya. Atau Allah tunjuki dia. Jadi begitu yang kita temui dalam kitab ulama, ya, jika sudah suatu pelaku bid'ah begitu kejam dan jahat kepada ulama-ulama, ulama kita tidak melaknat. Allah mereka hanya mendoakan, ya, semoga Allah menunjukinya atau Allah menjaga kaum muslimin dari bahaya, menyelamatkan muslimin dari bahaya kesesatannya. Itu saja. Kita mohonkan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dapat kita jawab dalam pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.